sepertinya kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim. Batuk, tapi tanyanya di sini ya. Silakan. Silakan ya. Mic-nya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Saenah dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah Jakarta Selatan, Gandaria Utara. Iya. Mas, saya ingin menanyakan. Saya ingin curhat. Iya dong. Mas, saya ingin menanyakan soal saya ingin menanyakan soal sampah ya. Banyak orang di lingkungan kita yang suka membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara kita menghadapinya, Ma? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saenah. Dua enah. Iya, yeah. Saenah hede. Saenah itu satu kalau orang Ciamis. Yeah. Kalau dua enah jadi dua. Ibu Saenah dari Gandaria Utara. Saya banyak melihat orang buat sampah. Bagaimana mengatasinya? Ya gampang. Dimulai dengan dari kita. Jangan buang sampah sembarangan. Ajak anak kita, ajak suami kita, ajak keluarga kita, ajak tetangga kita. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau semuanya dilakukan, se-RT, se-RW, sekelurahan, terus semua kita baik. Cuman di kita mah kebanyakan tukang nyampah. Makanya kenapa? Tidak memelihara kelestarian alam dunia, jorok. Padahal Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Artinya apa, Del? Sungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ah, udah pinter anak mama nih. Ya. Jadi begitu, Bu Saenah. Ya, begitu. Ya, jelas, Bu? Iya, baik ya. Jangan Saenah EDW. Ya. Ibu, ini Gandaria dekat Jalan Jatayu ya? Iya, dekat kali itu. Masih kotor gak? Jauh ya? Eh, gak jadi deh kalau jauh. Iya. Saya bikin dekat ya. Baik, sekarang giliran Anda yang ingin telepon, silakan 564-1234 atau 021-565-5676. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ya, Ibu Mardiana dari Cilengsi. Ya, ada yang ditanyakan Ibu Mardiana Cilengsi? Ya, di luar tema nih, Pak. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Curhat, Ma. Ya. Ini, Ma, saya menanyakan masalah warisan di luar tema, Ma, ya. Bisa nggak diselowin dikit aja? Ini saya ini kan 8 bersaudara. Ya. Berapa bersaudara? 8 bersaudara. Kebetulan semua perempuan nih, Ma, nih. Gimana cara membagikan warisan yang adil? Ya. Jadi... Ibu ya. Anda masih ada nggak? Udah meninggal, Ma. Ibu Bapak udah meninggal semua. Ibu Bapak sudah meninggal? Iya. Artinya Anda 8 orang perempuan bersaudara hanya mendapatkan 2/3. 2/3 dibagi 8. Kekayaan ayah ibu 2/3 buat Anda berdelapan. Yang 1/3 buat saudara kandung ayah dan ibu. Oh, gitu ya, Ma, ya? Iya. Yeah. Satu lagi, Ma, pertanyaan nih, Ma. Iya. Yeah. Kebetulan nih saya ya ada saudara deh. Gimana? Hukumnya apa, Ma, menurut hukum Islam ponakan nikah sama omnya sendiri gitu loh, Ma. Ponakan nikah sama omnya sendiri. Ponakan sama omnya. Iya, jadi ada ibunya gitu, Ma. Iya. Yeah. Ponakannya ini kan perempuan, jadi omnya ini laki-laki gitu, Ma. Yeah. Nah, hukumnya apa? Boleh enggak, Ma, menikah? Boleh. Laki-laki tidak boleh menikah dengan saudara kandung dari ayahnya. Laki-laki tidak boleh menikah dengan saudara kandung dari ibunya. Oh, gitu, Ma, ya. Iya. Makasih. Oh ya, Ma, mudah-mudahan nanti Mama jadi ya ke Cilengsi nih, ceramah di Cilengsi, Ma. Iya, iya, iya, iya. Amin, ya Allah, ya. Cilengsi, ya. Saya nungguin nih, Ma. Iya, iya. Ketemu Mama langsung, Ma. Iya, iya. Baik, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Mama kesana, pembagian warisan udah selesai, ya. Ya. Kalau gak sabar ingin ketemu langsung Mama, silakan saja datang hari Minggu depan ke Masjid Al-Azom di Bekasi. Eh, bukan di Bekasi, di Tangerang. Marwoto Bekasi, gue jadi salah deh tuh. Di Tangerang tanggal 6 September Marwoto. Hari Minggu. Ba'da Zuhur. Marwoto. Ya, ada Mama langsung ya, begitu ya. Jadi Anda yang ya, tidak sabar ingin melihat Mama dan langsung curhat, silakan datang ke Masjid Al-Azom Ba'da Zuhur tanggal 6 September di Tangerang ya. Marwoto dasar ya. Baik, silakan yang berikutnya 564-334 ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Mas, Pak dong. Iya dong. Siapa dong? Hah? Siapa? Ica. Mana Ica? Ciledug. Ciledug. Agak keras sedikit bisa suaranya? Ika di Ciledug. Iya, Ika di Ciledug. Ya, silakan Ibu Ika. Mama, curhat dong. Iya dong. Mau nanya, Mas. anak saya kan suka ngompol di kasur, terus saya sholat di kamar, mau tuh gimana hukumnya? Ya, bagaimana? Suka ngompol.